Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan lagi dapat inspirasi dari Ustaz tentang hablum minannas nih Ustaz mungkin. Hablum minannas. Sekarang banyak fenomena orang berlomba-lomba untuk mengejar dunia Ustaz. Sampai orang kadang-kadang lupa sudah saling menzolimi di antara ya lainnya. Sebagai contoh aja dalam sholat mungkin. Iya. Soft sholat mungkin Ustaz. Di ya. Barisan yang di sajadah yang sekecil ini mungkin ada salah satu orang yang enggak sadar untuk dia menginjak hak yang lain. Agak ke belakang, dia enggak menyadari dia menzalimi orang di belakangnya. Oh iya iya. Yang ya. Lebih jahat lagi mungkin di jalanan ya Ustaz. Sekarang banyak orang pada naik mobil mungkin masuk jalur busway. Tapi pegawai seknek enggak ada insyaallah karena udah ingat tausiah Ustaz barusan tentang hari pembalasan mungkin nggak bakal melakukan itu. Iya. Yang mau ditanyakan gimana? Kira-kira inspirasi dari Ustadz untuk menghadapi hal-hal seperti ini Ustadz? Karena kalau kita ingat akhirat mungkin kita nggak akan melakukan itu, tapi orang-orang di luar sana yang kita harus hadapin, bagaimana cara kita menghadapinya Ustadz? Terima kasih. Bu Ibu, perempuan itu nih Pak, anggap aja lagi nggak ada nih perempuan di sini. Perempuan itu tipe makhluk. Kalau ada yang sakitin tuh dia ingat terus yang pernah menyakitinya. Betul gak Bu? Iya. Siapa saja yang pernah menyakiti dia, ingat gak Bu? Ingat. Makanya lagu-lagunya juga agak-agak banyak itu. Sakitnya di mana Bu? Tapi ibu-ibu nih juga makhluk yang unik. Adalah orang yang paling gampang melupakan kalau pernah menyakiti yang lain juga. Dia suka ingat siapa yang menyakitinya, tapi dia lupa. Kemarin ada seorang ibu kaya raya. Saya diajak ke rumahnya. Ya gak terlalu besar lah, cuma 24 kamarnya. Di Jakarta situ, di Ragunan. Menarik sekali, tiba-tiba dia sakit. Hari ini mau ke rumah sakit. Tiba-tiba ada tetangganya bilang, wah kayaknya ibu diguna-gunain deh gitu. Ya, kalau memang ada guna-gunain saya, mungkin saya kurang ajar sama orang itu. Ya udahlah, saya minta ampun sama Allah dan saya juga minta maaf pada orang yang guna-gunain saya. Saya mau pergi ke dokter dan saya nggak mau bawa masalah banyak-banyak dalam hidup saya. Dia bukan cuma tidak mau menzolimi orang lain. Ketika dia dizolimin pun, dia nggak mau ambil pusing. Karena seseorang itu dizolimi oleh orang lain karena biasanya karena dosanya sendiri. Makanya orang beriman itu, kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau dapat musibah, bilang apa? Kalau kena musibah, bilang apa? Nah, ini level basic, innalillah. Tapi yang advance enggak begitu kalau dapat musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala hal. Sebelum kesini saya juga nerima konsultasi seseorang yang sakit. Tapi dia bilang apa? Kayaknya saya gak perlu mengeluh Ustaz. Coba saya pikir sehat saya jauh lebih lama hidup sehat saya. Kalau sekarang saya sakit kayaknya cuma sedikit deh waktunya. Jadi orang-orang yang memang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, setiap efek yang timbul pada dirinya itu dibuat untuk selalu dikembalikan lagi kepada Allah. Dan dia persiapkan dirinya untuk akhirat kelak. Nah, kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa begitu? Itu biasanya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirnya kuat biasanya. Nah, ini yang paling penting. Banyak sekali hadis-hadis yang menggandengkan dari 6 rukun iman ini cuma 2. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi, kalau ingin akhlak kita baik dan menghadapi kezaliman orang lain juga kita tetap survive, bahkan kita menjadi tipikal orang yang memanfaatkan tantangan menjadi peluang, itu lebih hebat lagi biasanya kalau di dalam jiwa kita ini yu'minu billahi wal yaumil, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ya, saya kan tamu. Tuan rumah satu, tamu harus dua. Hendaklah memuliakan tamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Gitu. Kenapa selalu digandengkan iman kepada Allah dan hari akhir? Karena di sini tes seseorang itu beriman atau dia munafik. Orang yang berimannya sungguh-sungguh biasanya ini kuat pada dua hal, di perilakunya karena Allah dan akhirat oriented. Itu biasanya. Nah, misalnya orang mau sholat tadi, janganlah zalim sama orang lain. Ya udah tahu sejarahnya memang segini. Ya emang sih badan lu panjang gitu, tapi jangan kemudian ngambil jatah orang lain. Kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang paling apa, yang paling lembut, yang paling lunak pundaknya. Artinya apa? Kalau ada orang sholat nyisip, dia kan ada soft yang kurang nih, kurang rapat, dia nyisip di tengah tuh, nyisip gitu kan. Ya jangan kemudian digini-giniin gitu. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling lembut pundaknya, kasih tempat orang lain. Gitu. Enggak usahlah sikut-sikutan rebutan kedudukan jabatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang seperti itu biasanya tumitnya kapalan, lidahnya halus. Injek bawah, jilat atas. Hina orang seperti itu. Mungkin kebanyakan makan sikut kali ya. Suka sikut? Enggak. Nasi goreng sikut kan suka. Seafood itu salah. Perilaku-perilaku zalim seperti itu, Anda harus yakin kepada Allah yang mana? Huwal muqaddim, huwal muakhir. Orang yang pelit, tidak memberikan kesempatan pada orang lain, orang yang ambisius, penjilat, penginjak ke bawah, dia harus yakin kepada Allah. Allah lah yang maha mengedepankan. Allah pula yang maha mengakhirkan seseorang. Yang belum waktunya kemudian maksa-maksain diri dapat jabatan itu, mungkin dia dapat, tapi nanti dimundurinya lebih jauh dah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada masanya. Jalani semua karena Allah. Lakukan itu semua demi mempererat timbangan amal akhirat. Insyaallah dimudahkan.